pacar kerja kamar ruin pelajaran. Jangan sabaran sabaran. Astaga, ini kamar ruin uti, ini kamar ruin pelajaran. Jangan dicampur micin, pengen mabok yang murah, akhirnya hirup bensin. So jadi sosialita, paspor wifi masih minta. Badan lo bau bedak, udah berani jatuh cinta. Dasar kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now. Dasar kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now. Dasar zaman udah berubah, kita beda usia. Kalau sekarang main iPhone dulunya pakai Nokia. Hey, jenis kelamin tidak lagi dua kriteria. Ampe bingung bedainnya mana pria dan waria. Hey, semakin canggih dunia, semua terseria. Anak kecil lebih suka buka sosial media. Bukan matematika atau rumus kimia, tapi artis Korea, mereka lebih histeria. Anak-anak usia belia udah ngerti soal lagu cinta. Tak menghormati kaum lansia. Apa kabar Indonesia? Dasar kids zaman now, kids.